kita meninggal kecuali di atas keimanan dan keislaman. Dan untuk mempertahankan takwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dengan keadaan Islam. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, kata beliau, "Hadza amrun min Allah li 'ibadihi al-mu'minin ay yattaquhu haqq taqwah wa ay yastamiru 'ala dhalika wa yuthbitu 'alayhi wa yastaqimu ila al-mamat." فإن من عاش على شيء مات عليه فمن كان في حال صحته ونشاته وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله سبحانه وتعالى عند موته ورزقه حسن الخاتمة. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk surah Ali Imran ayat 102 sebelum ayat ini. Ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebenar-benar takwa, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, menjadikan antara dirinya dan azab Allah dinding pemisah dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya itu pun sudah sangat berat. Maka jangan sampai kemudian waktu Anda, tenaga Anda, harta Anda habis untuk satu amalan yang tidak ada contohnya. Belum hendak menyambat maulid kan kali nyaman ya kalau. Wa ayyastamiru dzalika wa yuthbitu alaihi wa yastaqimu ila al-mamat. Nang jelas-jelas jagin sudah berat. Jelas perintahnya banyak. Jelas sunnahnya banyak. Belum tegawi seberataan. Untuk apa kemudian Anda menghabiskan waktu, tenaga, dan harta untuk satu amalan boro-boro Anda dapat pahala? Yang ada waktu Anda habis, harta Anda habis, tenaga Anda habis, plus dapat dosa. Rugi luar biasa. Ya, contohnya yang tadi bang ya. Mendiulang-ulang kena kali nyaman ya kalau. وَيَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ وَيُثْبِتُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقِيمُ إِلَى الْمَمَاتِ. Dan hendaknya mereka terus menerus dan memantapkan diri mereka di atas ketakwaan tersebut dan istiqamah menjalankan ketaatan tersebut ilal mamat, sampai mati. Dan sering ulun menyampaikan quote ini bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebentar saja. Hanya sampai mati saja. Dan kita mungkin mati nanti duha. Mungkin nanti zuhur. Mungkin asar atau maghrib. Mungkin besok kita tidak pernah tahu. Yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan matinya nanti duha misalnya, ketaatan dia bahkan mungkin hanya yang sunnah, sisa sholat syuruk aja. Setelah itu kemudian dia meninggal. Sebentar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga sebentar. Sampai mati aja, sabar aja. Walaupun tentunya begitu banyak kemaksiatan itu nikmat dan lezat. Bersabarlah untuk meninggalkannya hanya sebentar. Sampai mati aja. Jadi bersabar itu dalam menjalankan ketaatan, bersabar itu dalam meninggalkan kemaksiatan. Tanpa mengsucikan siapapun, semua pihak ketika taat sekarang itu karena sabar. Kalau enggak sabar sudah enggak sholat subuh dia. Semua pian ketika sampai detik ini meninggalkan kemaksiatan tertentu karena dia sabar. Kalau tidak tadi malam sudah dia lakukan. Maka lanjutkan kesabaran ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di atas sesuatu ketakwaan atau kemaksiatan, mata alaih, dia akan meninggal di atas sesuatu tersebut. Yang selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas tentunya ya, kita tidak bahas untuk orang yang riya. Orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya, maka dia akan meninggal di atas ketakwaan. Makanya tadi disebutkan poin riya, karena ada orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara dirinya dan surga Allah Subhanahu wa taala tinggal sejengkal lagi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Fayasbiqu 'alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli nar hatta yadkhulaha. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang mengamalkan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak antara dia dan surga Allah kecuali hanya satu jengkal. Tetapi catatan takdir berkata lain. Di akhir hayat dia mengamalkan amalan penghuni neraka hingga ia memasukinya. Berkata Syekh Utsaimin, hadis yang seperti ini terkadang bisa membuat ciut sebagian orang untuk beramal saleh. Karena dia takut bahwasanya akhir hayatnya nanti adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau rahimahullah taala, perhatikan hadis yang lain. Kata beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yarahun nas. Ada tambahan. Sungguh salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga yang dilihat manusia. Artinya tak taunya selama ini dia beramal saleh hanya riya, hanya ingin dilihat orang, hanya sum'ah, hanya ingin didengarkan dan dibicarakan orang. Aslinya enggak kayak gitu. Makanya akhir hayatnya adalah na'udzubillah kemaksiatan, karena yang dia perlihatkan kepada orang lain hanya acting saja. Semua orang bisa kita kelabui, istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, apalagi cuma teman-teman sepengajian. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlaskanlah amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup anda di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan meninggal di atas ketakwaan. Kata beliau, فَإِنَّ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di atas sesuatu ketakwaan, mata alaih, dia akan meninggal di atasnya atau di atas sesuatu tersebut, yaitu ketakwaan. Faman kana fi hali sihatihi wa nashatihi wa imkanihi mudawiman li taqwa Allah, li taqwa rabbihi wa ta'atihi muniban ilaihi ala dawam thabbatahu Allah inda mautihi wa razaqahu husnal khatimah. Maka barang siapa yang dalam keadaan sehatnya, semangatnya, selalu menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika bermaksiat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tsabbatahu Allah 'inda mautihi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketetapan pada hatinya ketika dia meninggal, wa razaqahu husnal khatimah, dan Allah akan berikan dia rizki dengan husnul khatimah, akhir hayat yang indah. Nabi Muhammad sering mendoakan para sahabatnya dengan satu doa, assalakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian layaknya madu. Kemudian seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian layaknya madu? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat seorang itu bertakwa kepadanya dan meninggal di atas ketakwaan. Nabi Muhammad menggunakan permisalan madu dengan meninggal yang indah, manis di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan bikin dia bertakwa selalu, berikan dia taufik untuk bertakwa selalu, hingga kemudian dia meninggal di atas ketakwaan. Nah, sebaliknya, kata beliau, sebelumnya, wa taqwa Allah haqqu taqwa, kama qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa ay yuta'a fala yu'sa, wa yudhkar fala yunsa, wa yushkar fala yukfar. وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى. جمس رحمكم الله بركات الشيخ السعدي. Dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebenar-benar takwa adalah sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa ay yuta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah subhanahu wa ta'ala ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yudhkar fala yunsa, dan selalu diingat dan tidak dilupakan. Wa yushkar fala yukfar, dan selalu disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Yang ingin bertanya makna takwa, inilah definisi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taat kepada Allah dan tidak bermaksiat, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lupa, selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semua nikmat dan tidak kufur, akan semua rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Disebutkan definisi rizki oleh sebagian ulama bahasa, kulluma yu'tihi al-maliku ila mamlukihi qadram ma min malbusin wa ma'kulin wa mashrub. Segala sesuatu yang biasa diberikan oleh seorang juragan kepada budaknya dengan takaran yang khusus, entah itu berkaitan dengan pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain yang dia butuhkan, tapi dengan takaran yang khusus, itulah rizki. Maka segala sesuatu yang kita dapatkan, segala kebaikan yang sampai kepada diri ini berkaitan dengan kebaikan, dia rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus disyukuri. Dan bentuk syukur kepada Allah, ya taat ini. Berkata Syekh Utsaimin, ketika seorang tidak mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat, seorang tidak mengatakannya dengan lisannya, tapi dalam praktek kesehariannya dia menjalankan ketaatan, itu bukti dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun di antara kita yang menjalankan ketaatan kepada Allah, itu bukti syukur dia kepada Allah akan semua rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wa amma ma yajibu 'ala al-'abdi minha fa kama qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Sedangkan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita berusaha memaksimalkannya. Jika tidak bisa, maka mendekati yang maksimal. Wa qaribu, kata Nabi Muhammad SAW, dan lakukanlah ketaatan itu yang mendekati kesempurnaan. Makanya makanan dan minuman yang kita makan dan minum itu tujuannya agar tulang punggung kita ini tegak, dan dengannya akhirnya kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian pasti pernah dapatkan ada orang yang salatnya tidak sempurna duduk. Ketika duduk juga kemudian misalnya di antara dua sujud tidak sempurna. Dan macam-macam. Kenapa? Karena sudah hilang darinya nikmat kesehatan di bagian tubuh tertentu. Maka nikmati salat yang Anda lakukan dengan melakukannya dengan gerakan-gerakannya yang sempurna, karena itu nikmat. Ada sebagian orang yang ketika tasyahud sudah tidak bisa lagi melipat jempolnya. Kenapa? Asam urat. Ya. Jadi ketika pian masih bisa melipat jempol pian ketika tasyahud itu, baik yakni ketika tasyahud awal atau akhir, dan akhir itu lebih berat melipat jari jempol, jempol ini ketika betelempoh atau tawarruk itu lebih berat, pian masih bisa, berarti masih bisa makan ketupat kandangan. Belum kena asam urat ya. Itu subuh. Ketika zuhur masih bisa, berarti masih kawas sate kambing. Itu zuhur. Maka nikmati selalu besok-besok Anda asam urat. Ya dijaga-jaga lah ya, jangan sehari jor-joran juga lah ya. Jamaah, ada orang-orang yang sudah tidak mendapatkan kesempurnaan nikmat dalam sholatnya. Maka ketika Anda mendapatkannya, lanjutkan dengan ketaatan dan ketakwaan yang lain. Bukti Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau melanjutkan, wa tafasilu taqwa almutaalliqah bilqalbi waljawarihi kathiratun jiddan. Yajma'uha fi'lu ma amara Allah bihi wa tarku kullu ma nahaa Allah anhu. Dan detail tentang takwa itu berkaitan dengan amalan hati dan juga amal anggota badan, dan disebutkan tentunya dalam firman dan sabda begitu banyak, dan semuanya itu terkumpul dalam satu, yakni perkataan melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian masuk pada ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat yang Al-Ustaz Al-Fadl Yazid sebutkan di sini untuk menopang prinsip atau satu kuat barang bahwasanya di antara sifat yakni yang dengannya seorang dikatakan salafi adalah bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut paham salaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kata Syekh Sa'di, thumma amarahum ta'ala bima yu'inuhum ala taqwa wa huwa al-ijtima'u wal-i'tisamu bidinillah. Ayat 102 Ali Imran, perintah untuk kita untuk bertakwa dan jangan sampai kita meninggal kecuali di atas keislaman. Kemudian kata Syekh Sa'di, kemudian Allah memerintahkan mereka dengan sesuatu yang bisa menolong mereka di atas ketakwaan. Makanya sering ulun menyebutkan ketika ada orang yang baru hijrah bingung mau ngapain, satu, dekatkan diri kepada Allah dengan salat. Dua, dekatkan diri kepada Allah dengan baca kitabnya. Tiga, nah ini nih yang sering ulun sampaikan, cari teman yang soleh yang menopang ketakwaan Anda. Karena kita sangat butuh orang-orang di sekitar kita untuk mendukung ketakwaan ini. Pasangan, saudara, orang tua, anak, teman-teman, itu jelas. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan teman yang saleh itu seperti pedagang minyak wangi. Dia bisa beri kamu minyak wangi, kamu bisa beli darinya minyak wangi, atau minimal kamu dapat bau yang sedap. Kenapa? Bergaulnya dengan pedagang minyak wangi. Dia bisa ngasih kita nasihat, dia bisa mengingatkan kita akan kemaksiatan, dia bisa selamatkan kita dari kemaksiatan, dia bisa yakni bantu kita ketika kurang faham tentang agama. Dia bisa beri kamu minyak wangi. Wa imma an tabta'a minhu, atau kamu bisa membeli darinya. Kita bisa nanya-nanya. Karena mungkin dia lebih lama ngaji dan lebih tahu akan banyak hal. Kita bisa bertanya, ini teman yang soleh. Atau minimal kita mendapatkan bau yang sedap. Kenapa? Karena dia pedagang minyak wangi. Sekali dua kali pastilah kita kemudian diculitkannya. Nah hanyar ya. Apa nih ya? Nyong-nyong ya. Wah mantul. Karena besok ya pulang. Apa nih? Nyong-nyong pulang kah? Ih, tapi nang lebih keras ya. Kali culit tiga hari baunya kada hilang. Bini bingung. Kian bawa orang tua ya. Iya kah? Kenapa yakni orang yang tua itu suka parfum yang sekuat nyong-nyong? Karena itu sudah seleranya. Makin tua kita, betul-betul istilah bau tanah itu memang berlaku. Akhirnya perlu parfum yang kuat untuk menutupi bau tanah itu. Nanti semua kita akan merasakan bau dari tubuh ini berbeda. Ya. Anda yang punya orang tua, bapak Anda tua, ibu Anda tua, aroma tubuh mereka itu berbeda. Ya. Ini bukan kemudian menistakan, enggak, kita akan seperti itu nanti. Jadi sangat wajar parfum yang mereka gunakan harus kuat. Makanya kan ada istilah sudah bau tanah. Karena memang aroma tubuh kita ini mengeluarkan aroma yang berbeda-beda di setiap umurnya. Pian kalau misalnya bisi bayi, bah pian. Bangun guring, masamnya nyamannya minta ampun. Bangun tidur, tubuhnya, lehernya, mulutnya dia menguap itu, waduh, bayi. Coba orang tua. Bayi masamnya enak, orang tua langsung muntah-muntah kita ya. Makanya kalau bangun tidur kemudian seorang suami mencium istrinya gitu ya, itu terjadi di film doang. Nah, di kehidupan nyata bangun tidur cium istri, woi, masya Allah. Maka malam tadi gak ingat sikat gigi pulang ya Allah. Sini masih tersisa sawi ulang ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan. Kemudian Allah memerintahkan dengan satu, ya, dengan sesuatu yang bisa menolong mereka, membantu mereka atas ketakwaan mereka. Apa itu? Al-ijtima' wal-i'tisam bidinillah. Berkumpul dan berpegang teguh dengan agama Allah bersama teman-teman. Ulun sering menyampaikan cerita ulun pribadi. Kalau bukan karena orang-orang yang ada di sekitar, maka susah untuk menjalankan ketaatan. Ketika waktu kecil, ya ada orang tua. Ketika di pesantren, ada polisi ibadah. Ketika ya, ini ngekos di Jakarta, ber-12 kita satu rumah, ada teman-teman. Ketika ya, ini kuliah di Madinah, sekamar bersama berempat dengan orang-orang dari negara yang lain. Dari Afghanistan, dari Albania, dari Somalia. Dan mereka kalau membangunkan kita, bangun subuh itu, memanggil nama negara kita. Tidak memanggil nama. Betapa malunya Anda kalau enggak bangun. Ya Indonesia, subuh. Satu Indonesia dipanggil sama dia. Gimana kita enggak bangun? Dia enggak manggil Khairullah, enggak. Indonesia, hei orang Indonesia, bangun. Mantap enggak? Ketika menikah, istri. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang sekitar kitalah yang terkadang membantu ketakwaan ini. Maka yakni berkumpullah dan berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fi ijtima'il muslimin ala dinihim wa ikhtilafi qulubihim yuslihu dinahum wa tasluhu dunyahum Karena dengan berkumpul dan tidak bercerai-berai, karena dengan berkumpul bersama kaum muslimin di atas agama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini yuslihu dinahum wa tasluhu dunyahum, agama mereka akan menjadi baik, dunia mereka juga akan menjadi baik. Perhatikan, ini manfaat ketakwaan akan memperbaiki kehidupan kita di dunia, akan memperbaiki agama kita juga. Memiliki teman yang saleh, ketakwaan dan memiliki teman yang saleh, dan kita harus bersabar dari teman yang saleh karena terkadang mereka orang yang gak asik, mungkin gak bisa selalu diajak bercanda, kita lempar jokes mereka gak nangkep. Tapi selama dia adalah teman yang saleh, Anda perhatikan bagaimana kesehariannya, zahirnya dia orang saleh, maka pertahankan, karena dia adalah teman yang sejati. Jika Anda bersalah, dialah yang akan mengingatkan. Jika Anda terjatuh, dialah yang akan mengangkat. Ketika Anda terjerumus, dialah yang akan menyelamatkan. Inilah teman yang sejati. Dan Anda yakni bisa mengukurnya ketika Anda sedang susah. Kalau ketika Anda sedang bahagia, banyak teman yang mendekatlah, biasa itu. Ketika Anda sedang bahagia, ketika Anda sedang lapang, banyak Anda punya teman. Tapi ketika Anda susah, nah siapa itu orang-orang yang ada di sekitar Anda? Itulah teman-teman sejati. Ketika kita lapang, ketika kita kaya, banyak kemudian kita punya teman, itu sudah standar. Tapi ketika kita susahlah, itu ujiannya. Apakah betul teman-teman ini akan selalu hadir untuk kita, mensupport kita ketika kita lagi yakni susah, sedang sedih. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan dengan ketakwaan dan kemudian berkumpul bersama kaum muslimin, itu akan memperbaiki agama mereka, akan memperbaiki dunia mereka. Wabil ijtima'i yatamakkanuna min kulli amrin min al-umur, dan dengan berkumpul bersama kaum muslimin, berpegang teguh dengan agama Allah, dengan berkumpul dengan bersama kaum muslimin, yatamakkanuna min kulli amrin min al-umur, mereka mampu melakukan satu perkara, mereka mampu melakukan begitu banyak perkara karena bersama. Kayak dakwah ini misalnya, enggak bisa sendiri. Ada ustadznya, ada tim medianya, ada kemudian takmirnya, ada panitia kajiannya. Semuanya berkumpul dengan tujuan yang sama. Kalau kemudian masing-masing ingin tampil sendiri, tidak ada koordinasi. Si ustadznya saja kemudian yang ingin tampil, donaturnya atau donaturnya yang ingin tampil, atau DKM-nya yang ingin tampil, enggak langgeng biasanya. Karena tujuannya sudah berbeda. Ini contoh mudah. Kita berkumpul di atas agama Allah, di antaranya dakwah itu perlu kerjasama. Kalau semuanya dari donatur, dari ustadznya, dari DKM dan panitianya, sama-sama tahu bahwasanya dakwah ini perkara yang penting, pasti jalan bersama. Banyak hal atau banyak orang yang ada di balik sebuah, seperti sekarang live sebuah kajian. Sejak tadi malam misalnya ada yang posting gambarnya, ada yang bikin broadcastnya. Sejak tadi malam teman-teman sudah menyiapkan peralatannya dan lain sebagainya. Kalau misalnya keberian masing-masing hanya ingin tampil sendiri, tidak akan langgeng. Dan tidak akan saling cinta. Kalau sudah tidak saling cinta, ketika salah satu melakukan kesalahan, tidak akan saling menasihati. Donaturnya salah, ustadznya akan diam. krunya salah, ustadznya akan diam. Ustadznya salah, krunya akan diam. Karena tidak saling mencintai, maka tidak akan saling menasehati. Kenapa? Karena ingin tampil sendiri. Hih, biarin, ngurus sendiri sana. Menggampang ngurus kamera. Ih, biarin ngurus sendiri sana. Memang bisa ustadznya ngedit. Ya, gak bisa sendirian. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah ketakwaan, yakni dengan inilah yakni satu hal yang menopang ketakwaan, al-ijtima'u wal-i'tisamu bidinillah, berkumpul dan berpegang teguh dengan agama Allah. Ini salah satu cara kita mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkumpul, dengan bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala memungkinkan mereka melakukan begitu banyak perkara. Coba seperti kalau tablik akbar misalnya. Wah, itu luar biasa persiapan. Bisa meeting berkali-kali teman-teman itu. Jamaah yang hadir, ya mereka hanya mendapatkan hasilnya. Maka kalau misalnya ada sedikit kesalahan, mohon dimaklumi. Mungkin di satu titik soundnya kurang bagus, mungkin di titik yang lain ada story, dimaklumilah. Karena gak mungkin kemudian mereka tidak mempersiapkan semuanya. Ini kadang-kadang Masya Allah. Memang netizen plus 62 ini luar biasa. Ya. Yeah. Karena yang dia punya cuma handphone. Bisanya cuma mengkritik. Tidak bisa kemudian mensyukuri apa yang selama ini berjalan. Di antara semua kegiatan misalnya, satu kekhilafannya dimaklumilah. Masya Allah. Padahal kalau misalnya dijalankan sendiri atau dia yang disuruh, gak bisa mungkin. Parkirannya lah dikritik. Tukang parkirnya lah dikritik. Belum lagi kemudian MC-nya lah dikritik. Dia jadi MC gak bisa. Coba ke depan sini. Enggak ada menggitir pian. Dikira gampang menghadapi banyak orang. Kelihatan misalnya MC-nya mungkin masih gemeteran gitu ya. Dia sedang latihan. Karena perlu regenerasi. Supaya kemudian nanti lanjut. Yani dia menjadi MC. Harus seperti itu. Yang jadi imam mungkin. Ketika imam rawatib biasa, salat biasa, kemudian dia harus jadi imam, di belakangnya ada ustaz besar, gugup pasti itu imam. Kenapa tadi imam itu salah-salah lah? Anda gak pernah jadi imam sih. Lebih mudah khutbah untuk ulun pribadi. Lebih mudah khutbah dibandingkan jadi imam. Imam gak boleh salah. Khutbah kita bisa mikir sejenak, bisa buka handphone lihat kerpean. Jadi imam, apa tadi lajar? Karena awak itu dia betul-betul harus hafal. Ulun kalau jadi imam di belakang ada Ustaz Ahmad kah, Ustaz Aiman kah? Pernah waktu itu jadi imam di belakang Ustaz Firanda. Aduh ya Allah, itu Al-Fatihah bisa lupa loh itu. Yang kira gampang. Makanya dimaklumi kalau imam itu salah. Ini mendukung imam yang salah ya. Tapi seorang imam juga harus perlu persiapannya. Jangan sampai tuh maklumi udah salah, tapi pian salah terus ya. Nah itu lain kaisa. Sesekali itu sangat wajar. Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit lagi masih tafsir Sa'di untuk ayat ini. Kata beliau, wa yahsul lahum min al-masalih allati tatawaqqafu 'ala al-i'tilafi ma la yumkin 'adduha. Dan dengan berkumpul di atas agama Allah Subhanahu wa taala, selain dengannya mereka bisa melakukan banyak hal bersama, yahsul lahum min al-masalih. Mereka akan mendapatkan begitu banyak kemaslahatan karena berjalan bersama. Para ustadznya saling mengingatkan, menasehati, antar DKM hubungannya kuat, antar donatur, nah ini agak susah kalau antar donatur. Tapi bisa sebenarnya. Walaupun untuk di Jawa ya, untuk di Jawa ya. Itu seperti ada perjanjian tapi tidak tertulis. Pokoknya kalau ada acara besar tapi di Jawa Timur, saya yang ngerjakan. Kalau ada acara besar dan dia di Jabodetabek, saya yang ngerjakan. Itu seperti ada perjanjian. Punya lahan masing-masing. Karena bisa jadi salah satu di antara mereka ada yang lebih kaya, bisa kemudian yakni nyebrang. Acaranya di Jabodetabek tapi donaturnya dari Jawa Timur, bisa. Cuman harus jaga perasaan. Kecuali memang yang dari Jabodetabek misalnya, dia mungkin kawaka bantui, ah bisa tuh. Tapi kalau enggak, biarkan sendiri-sendiri. Kita menghormati, memuliakan, yakni ego yang mereka miliki. Kerjakan sendiri, no problem. Antara ustadz bisalah kerjasama. Antara DKM bisalah kerjasama. Walaupun agak susah juga sekarang ya. Antara donatur agak susah. Tapi bisa juga sebenarnya, asal betul-betul masing-masing tahu bahwasanya ini untuk kemaslahatan bersama. Semuanya ingin cari pahala kok. Semuanya ingin cari pahala. Daurah asatidah yang setahun sekali, dulu itu di Mojokerto, kemudian pindah ke Batu. Itu sekali daurah satu pekan itu 800 sampai 1M habisnya. Lu nanya-nanya, luar biasa. Dan yang mendanai satu orang. Sama ketika itu terjadi misalnya, yakni di Bogor, pernah juga di Bogor. Lebih mahal. Kalau di sana lebih mahal. Dia hanya ingin mencari pahala, mendatangkan 300-400 ustaz. Terkadang sebagian mereka kemudian tiketnya diganti. Belum lagi akomodasi yang ada di sana. Belum lagi kemudian mendatangkan syekhnya. Tidak sedikit. Akan banyak kemaslahatan kita dapatkan kalau kita berjalan bersama. Belum mencontohkan dengan dakwah ini. Kalau tidak bersama sejak awal, ya enggak, tidak akan seperti ini. Dengan tentunya masih banyak kekurangan. Teman-teman itu kayak di masjid misalnya. Itu punya meeting rutin, evaluasi terus. Sekali saja kemudian, yakni ulun hadir. Tapi mereka selalu meeting. Perbaikan demi perbaikan. Yang salah bagaimana tentu diperbaiki. Nah kalau misalnya ada kesalahan sedikit gitu ya, maka jamaah harus faham-faham. Kalau Anda kemudian memberikan kritik, memberikan solusi, bagus. Akan diterima. Ini enggak ngeritik doang. Anda kira kemudian gampang ngurus masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah, berjalan bersama, berkumpul di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yahsulu lahum minal masalih. Mereka akan mendapatkan begitu banyak kebaikan dan kemaslahatan. Wa minat ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Kemaslahatan yang mereka dapatkan di antaranya ini tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, kama anna bil iftiraki wat ta'adi yahtallu ini dia nih, ini bahaya untuk semua kita ya. Kama anna bil iftiraq wat ta'adi yahtallu nizamuhum wa tanqati'u rawabituhum wa yasiru kullu wahidin ya'malu wa yas'a fi shahwati nafsih. Ini pengingat untuk semua kita. Sebaliknya, ketika kita berpecah belah, bercerai-berai, ingin jalan sendiri-sendiri, kita ini udah sedikit, maka harus bersatu. Kita ini sudah sedikit, maka jangan saling kemudian yakni menonjolkan syahwatnya sendiri-sendiri. Saya ingin tampil sebagai ustadznya, saya ingin tampil sebagai ketua DKM-nya, saya ingin tampil sebagaimana yang saya lakukan selama ini mendanai semua dakwah ini. No. Harus jalan bersama. Kata beliau, sebagaimana dengan berpisah bil iftiraq wa ta'adi, saling bermusuhan. Antar takmir masjid kok bermusuhan tuh gimana? Bingung juga gitu. Sama-sama muslim, sama-sama ingin menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin, takmir masjidnya bermusuhan. Gimana? Karena itu akan merembet kepada ustadznya. Biasanya bahkan perselisihan terjadi di antara para ustadz, pembisiknya takmir masjidnya. tidak bisa dipungkiri. Celakanya lagi terkadang ustadznya tidak tabayun satu sama lain. Sampai detik ini alhamdulillah masing-masing di antara kita saling tabayun, apalagi kemudian ada dalam satu grup. Tinggal tanya aja. Bisa tanya di grup, bisa tanya kemudian secara japri, bisa. Bujur katat kan orangnya masih hidup. Karena subhanallah terkadang ada wakil-wakil iblis di majelis ta'lim itu. Yang ingin membuat satu ustadz dan yang lainnya kemudian berseteru. Wakil iblis. Dia menjadi tentara iblis. Ingin merusak dakwah ini dari dalam. Kata beliau, dan dengan permusuhan dan perselisihan, yahtallu nizamuhum, aturan mereka akan rusak. Wa tanqati'u rawabituhum, hubungan mereka akan putus. Wa yasiru kullu wahidin, dan setiap orang di antara mereka akan menjadi ya'malu wa yas'a fi syahwati nafsih, akan beramal berusaha untuk memuaskan syahwatnya sendiri. Kok kawai dakwah ni kada usah pakai donatur. Jalan sorangan apa pagarang donatur tu. Jalan. Sebentar anda akan tumbang. Nabi Muhammad saja perlu donatur. Siapa? Istrinya Khadijah. Salah satu sebab Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Karena memang perempuan di antaranya dinikahi karena apa? Kekayaannya. Anda berusaha mempraktekkannya sekarang, mencari perempuan yang kaya, ada perempuannya yang enggak mau. Enggak bisa. Aku kawa ya dakwah seorang live streaming di rumah gin kawa. Enggak perlu kru lah, enggak perlu DKM lah. Kawa aku seorang di rumah sebentar. Kalau Anda ingin memuaskan syahwat Anda sendiri, ingin jalan sendiri, nah saya kan punya duit, siapa ustadz gak bisa saya undang? Undang seorang, adakan sendiri. Takmir lain tidak disertakan, kru lain tidak disertakan. Secara tidak langsung ketika Anda ingin memuaskan syahwat Anda, ini sudah 100 tahun yang lalu ya. Syekh As-Sa'di ngomong seperti ini sudah 100 tahun yang lalu. Karena ini akan berulang terus. Kita akan tercerai-berai, akan saling bermusuhan kalau masing-masing di antara kita hanya ingin memuaskan syahwatnya sendiri. Sebentar kita berbicara dakwah ini. Semuanya harus bersatu. Saling topang satu sama lain. Ada kesalahan saling ingatkan satu sama lain. Karena semuanya tahu pentingnya dakwah, akhirnya mereka saling cinta. Itulah dakwah. Tidak bisa jalan sendiri. Bisa sih jalan sendiri, tapi akan sebentar Anda jalannya stop nanti. Ketika suatu saat Anda minta tolong, teman-teman udah males. Ngalih sekalinya streaming sorangan itulah. Kau akan bantu lagi ikhwah. Ada mau lagi. Kemarin mereka anda tendang. Ya. Ada tahan juang. Safar sorangan ini lah. BBM larang. Kau akan pak. Anu jadi donatur lagi. Bodoh jalan seorang pian sana tetanya. Kenapa? Kemarin anda enggak butuh sama dia. Tidak harus saling topang satu sama lain. Jamaskan rahimakumullah, jalan masih panjang. Oke, lirik sebuah lagu ya. Ya enggak apa-apa lah. Jalan masih panjang. Jalan dakwah ini masih panjang. Bahkan bisa jadi kita tidak mendapatkan atau tidak melihat kesuksesan dakwah ini sampai semua kita meninggal semua, anak kita mungkin yang melihatnya. Tapi kalau dari kita sekarang kemudian tidak solid, gimana yang berikutnya? Gimana kemudian dengan generasi berikutnya? Sekarang saja sudah terlihat bagaimana cueknya masing-masing mereka dengan kehidupan mereka, dengan gadget mereka. Kita sekarang yang ini meletakkan batu itu. Bahwasanya antara para ustaz dan krunya dan DKM masjid panitia dakwah dan kajiannya dan para donaturnya bersatu. Untuk tujuan yang sama tersebarnya Islam ini, tersebarnya Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan paham yang lurus ini. Kenapa? Karena solid orangnya. Orang-orang di dalamnya saling menopang satu sama lain. Bukan kemudian ingin memuaskan syahwatnya sendiri. Ingin tampil sendiri. Walau ada ila dharil am. Akhirnya masing-masing di antara mereka nanti akan melakukan, berusaha untuk memuaskan syahwatnya sendiri. Walaupun kemudian nanti akan berakhir kepada kemadaratan. Orang sudah tidak peduli kalau sudah ini ego seperti ini. Walaupun nanti dakwah hancur. Semua takmir saling berseteru. Terada lagi ustaz yang mau mengisi di masjid itu. Kenapa? Karena satu orang yang ingin tampil. Ustaznya juga malas ke situ. Ya. Jamaskan rahimakumullah. Walau ada ila dharil am. Walaupun akan bermadarat secara umum. Orang ini sudah enggak peduli. Inilah buruknya perpisahan. Inilah buruknya perseteruan. Inilah buruknya yakni permusuhan. Antara semua member yang seharusnya bersatu ketika berdakwah. Thumma dzakarahum ta'ala ni'matahu wa amarahum bi dzikriha faqala wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da ila akhir ayat. Karena ini ayatnya tentunya kala itu pengingat untuk para sahabat sebelum datangnya Islam mereka bercerai-berai. Mereka saling bermusuhan. Ayo, ini nikmat Allah loh. Bersatunya kalian nikmat Allah loh. Sebelumnya kalian bercerai-berai. Kita praktekkan di zaman kita sekarang sebelumnya, wah boro-boro seperti ini. Kalau bukan karena yakni saling topang satu sama lain, saling dukungnya kita satu sama lain, tidak akan berjalan dakwah ini. Maka harus kita lanjutkan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yakni bersatu, berkumpul di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat yang dengannya seorang dikatakan salafi. Dia selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah kaum muslimin di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Tentunya masih ada perkataan para ulama. Ada perkataan Ibn Mas'ud, Imam At-Tahawi, Imam Al-Barbahari. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan poin keenam dari ini tema sifat-sifat yang dengannya seseorang dikatakan salafi, bersemangat, bersungguh-sungguh menyatukan jamaah kaum muslimin. Kita praktekkan di zaman kita sekarang, lingkup kecil saja deh. Antar DKM harus solid, antar kru harus solid, DKM dan kru dan ustadznya harus solid, dan juga tentunya ada donatur yang kemudian menyatukan mereka, karena semuanya perlu pendanaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi semua kita dengan semua tugasnya masing-masing. Donatur dengan hartanya semoga diberkahi, teman-teman dengan semua waktu dan keahlian dan skillnya semoga diberkahi, dan ilmu untuk ustadznya dan juga semua para pendengar dan pemirsanya agar diberkahi dengan ilmunya. Mudah menerima ilmu, mudah mengamalkan ilmu. Itulah di antara ciri berkahnya ilmu yang selama ini kita pelajari sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.